3 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita tetap dalam kajian Iqra surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau seseorang itu ujian yang begitu berat akhirnya dia bunuh diri? Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak akan menguji seseorang kecuali seseorang itu mampu untuk menampung ujian tersebut. Tapi permasalahannya ada orang yang mampu menerima ujian, ada yang orang tidak mau menerima ujian. Ujian itu kalau dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ringan, tapi kalau sudah dia merasa memiliki, ini yang membuat dia menjadi S3, stres, stroke, stop akhirnya. Ya, wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang kita hadapi. Inna ma'al usri yusra. Oleh karena itu pula, ketika manusia itu dibisikkan setan untuk putus asa, akhirnya dia bunuh diri, dan itulah namanya dia dosa setelah kesyirikan. Karena putus asa adalah dosa setelah kesyirikan rankingnya di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ujian yang lebih berat dari itu. Tapi ada orang bisa sabar dengan ujian itu. Yeah. Tetapi ada orang yang diuji sedikit saja, aduh teriaknya sampai ke langit ketujuh kedengarannya. Nah, satu contoh misalnya, ada seseorang dulu waktu banjir Jakarta, anaknya 3 hanyut. Suaminya lihat anaknya terjun juga, jadi 4 meninggal dunia. Dan dia ada di masjid, kita tengok di sana dengan senang dia, ya Ustaz, anaknya yang umur 4 bulan dia dapat lindungi, Ustaz, tolong doakan suami saya, anak-anak saya, biar jadi syafaat saya di akhirat nanti. Kalau bicara soal ujian, sebetulnya saya ini sedang menghadapi ujian besar, Ustaz. Betul, subhanallah. Di depan saya terdapat wanita-wanita cantik. Oh, Masya Allah. Ini membuat bergetar hati saya, dan ini ujian. Saya tidak mampu memandang, Ustaz. Alasan. Begini, bukan dari tadi memandang terus. Oh, ini alasan. Dikit, Ustaz. Ujian itu ada dua. Al-Quran menyatakan demikian. Ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Umumnya, kalau yang baik, dia tidak anggap ujian. Itu ujian yang paling dahsyat. Karena apa? Kita tahu semut itu tidak akan mati dalam sebutir gula, tapi semut mati dalam tumpukan gula. Nah, jadi kadangkala orang mendapatkan kenikmatan itu lebih banyak yang maaf, lupa kepada Allah. Sebetulnya itu musibah, ya. Itu musibah. Ketika Anda melihat dia, kemudian Anda melupakan Allah, Anda tidak mengatakan subhanallah, itu sudah na'udzubillah min dzalik. Pak ya. Ustaz, tadi aku ingat kata-kata Pak Ustaz yang tadi, kan Pak Ustaz bilang jangan pernah takut kalau orang yang meninggal di dalam peperangan itu kan hitungannya kayak mati syahid gitu ya, iya. Pak Ustaz. Terus kalau teroris-teroris gitu kan mereka berpendapat kalau mereka itu mati syahid yang membela agama, tapi dia membunuh orang-orang itu, apa itu kayak perang-perang. Saya rasa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kita melihat bahwa kudwah kita, yaitu petunjuk kita dalam kehidupan kita, jihad atau amal ma'ruf nahi mungkar, kudwah kita adalah Rasulullah. Rasulullah tegas di satu sisi, tapi dia rahmatan lil alamin, seperti itu. Jadi contoh kita Rasulullah seperti itu. Nih, Ustaz, katanya musibah itu bisa berupa ujian, cobaan, atau azab. Terus kapan kita tahu ya kalau itu berupa ujian, benar, cobaan, dan azab? Subhanallah, ini pertanyaannya bagus. Kapan kita bisa membedakan antara ini ujian, ini azab, atau kadang satu lagi istidraj? Begini, ketika orang-orang yang soleh, waliullah, nabi-nabi, itu diuji. Nabi itu diuji sangat luar biasa. Ujian Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi ujian dari seluruh nabi-nabi yang lain. Nabi, kalau kita diuji seperti itu, kita gila, enggak kuat kita. Nabi dilahirkan tidak pernah melihat ayahnya. Ketika sedang manja dengan ibunya, ibunya diambil. Ketika dipelihara kakeknya, kakeknya diambil. Ketika mulai dia berkeluarga, satu persatu anaknya laki-laki meninggal di pangkuannya. Subhanallah. Kalau kita udah apa? Gila. Gila. Gak kuat. Setelah pindah ke Madinah, satu persatu Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab meninggal dunia. Oh, hartanya habis dalam dakwah. Nabinya tidak diterima, malah diusir ke Madinah. Coba lihat. Oh, luar biasa ujian Nabi. Nah, jadi ujian untuk para nabi-nabi, orang-orang soleh, ya kan, suami-suami yang diuji oleh istrinya. Kalau istri kan jarang diuji kan, suami yang banyak diuji kan gitu ya. Ya suami itu ujian bagi istri juga, Sat. Oh iya betul, memang kita diuji ya, subhanallah. Ya. Jadi itu dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaikkan derajatnya. Kalau dia sabar, dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, ujian itu adalah takfirul dzunub, yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Pemirsa, kita masih tetap dalam kajian surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Tapi jangan kemana-mana setelah pesan yang berikut ini.